Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani azani Allah wa iyyakum, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, hidayah dan taufiknya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan kekuatan dengan pertolongannya untuk kita menghadiri majelis ilmu. Semoga Allah taala memberikan kebaikan kepada kita, memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita, menjadikan sebab barokahnya ilmu dan waktu yang kita gunakan dan umur yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ikhwani fiddin rahimani rahmakumullah, pada pertemuan yang lalu telah kita bahas dua hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Bulughul Maram, yaitu bab al-hasu 'alal khusu' fi shalah, bab anjuran dorongan untuk khusu' dalam salat. Dan telah kita ketahui keutamaan khusyuk, sehingga Allah Ta'ala sebutkan keberuntungan bagi orang-orang yang menjaga khusyukannya di dalam salat. Allah Ta'ala berfirman, Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang di dalam sholatnya mereka khusyuk. Sehingga walaupun pendapat yang rajih khusyuk ini tidaklah wajib, namun adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan dan berpengaruh besar terhadap kesempurnaan sholat, pahala yang didapatkan oleh seseorang di dalam sholatnya. Untuk itulah para ulama tak terkecuali Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bab khusus sebelum membahas lebih lanjut tentang kaifiyatus shalah, tata cara sholat, menyebutkan bab khusus untuk anjuran dan dorongan khusyuk di dalam salat. Kemudian beliau membawakan pada bab ini hadis-hadis yang itu berpengaruh terhadap kekhusyukan seseorang di dalam salatnya. Kita sekarang masuk hadis yang ketiga atau yang keempat, atau secara urutan nomor hadis 232 dari kitab Bulughul Maram. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum fis shalah fala yamsahil hasa fa innar rahmata tuwajihu. Rawahul Khamsah bi isnadin sahih. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang di antara kalian berdiri dalam salat, fala yamsahil hasa, maka janganlah dia mengusap butiran kerikil atau pasir atau debu. Fa inna rahmata tuwajihu, karena rahmat ada di hadapannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Khamsah, yakni Musnad Imam Ahmad dan Ashabus Sunan Al-Arba'ah, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, dan Ibnu Majah. Kecuali ihwan jazakumullah, hadis ini sahih sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, bi isnadin sahih. Kemudian beliau mengatakan, wa zada Ahmadu wahidatan auda. Di dalam riwayat Imam Ahmad ada tambahan sekali atau tinggalkan. Di tambahan Imam Ahmad rahimahullah, karena Rasulullah SAW ditanya permasalahan tersebut, maka kata Rasulullah SAW, fa in kunta fa'ilan fawahidah auda. Kalau engkau memang mesti melakukannya, maka sekali saja atau tinggalkan sama sekali. Tentang mengusap, yakni adanya pasir atau kerikil yang menempel di dahi waktu sujud, atau tempat sujud, ketika mau sujud ada kerikil, ada debu, ada butiran pasir, jangan diusap. Fa inna rahmah tuwajihu, karena rahmat ada di hadapannya dalam hadis ini. Wa fi sahih, dan di dalam sahih, dan yang dimaksud adalah sahih al-Bukhari. Di dalam sahih al-Bukhari, an Mu'aykibin nahuhu bi ghairi ta'lil, dari Mu'aykib semisal itu, semisal hadis tersebut, bi ghairi ta'lil, tanpa penyebutan sebabnya, yakni tanpa penyebutan kalimat fa innar rahmata tuwajihu, di dalam sahih al-Bukhari, bahkan juga dalam sahih Muslim. Yang lafadznya, zakara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masha 'alal hasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang mengusap butiran kerikil. Faqala, maka beliau bersabda, in kunta labudda fa'ilan fawahidah. Kalau engkau mesti melakukannya, maka sekali saja. Tanpa penyebutan fa innar rahmah tuwajihu, karena rahmat ada di hadapannya. Ikhwani fiddin rahimani rahmakumullah. Hadis ini dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam bab Al-Hasni Al-Khusu' Fis-Salah. Bab dorongan anjuran untuk khusyuk di dalam salat diterangkan oleh Al-Imam Ash-Shawqani rahimahullahu taala, begitu juga Al-Imam As-Sunani dalam kitab beliau Subur Salam. Beliau mengatakan al-illatu fin nahyi, sebab dilarangnya adalah al-muhafadatu alal khusu, dalam rangka menjaga kekhusuan. Sehingga menghindari tersibukkan dengan yang lain. Atau li'alla yaksur al-amalu fi shalah, agar tidak melakukan banyak gerakan aktivitas di dalam salat. Sehingga hal itu akan lebih menjaga khusyuk di dalam salat. Ini sehingga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam masalah khusyuk. Karena itu gerakan yang di luar gerakan salat. Sekarang kita bahas hukum mashil hasa fi shalah. Hukum mengusap kerikil atau butiran pasir atau bahkan debu di tengah-tengah sholat ketika sedang sholat. Artinya kalau hal itu dilakukan di luar sholat maka tidak mengapa. Antum bersihkan tempat yang mau antum pakai sujud. Nah, atau pas waktu itu di dahi antum atau kening antum ada kotoran, antum usap. Ini tidak mengapa kalau itu di luar sholat. Disebutkan oleh Imam As-Sunani hal ini dilakukan ketika sholat. Sebagaimana hadis menyatakan fis sholah, seseorang di antara kalian dalam keadaan sholat. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari halaman 1207, wahakan nawawiyu ittifaqal ulama ala karahati mashil hasa wa ghairihi fis shalah, telah menukilkan, menyebutkan Imam Nawawi rahimahullah kesepakatan para ulama tentang makruhnya mengusap kerikil dan yang lainnya fi shalah, di dalam salat. Hal itu mencakup dua hal yang disebutkan oleh Imam Sunani, baik itu yang nempel di dahi atau di tempat yang dipakai sujud ketika salat. Antum biasa lihat kan, orang mau sujud, kotor ada debunya dius. Nah, hilap dulu pakai tangannya, diusap dulu. Sebagian ditiup-tiup. Sekali, dua kali, tiga kali tiupnya. Kemudian, kata beliau, Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan adanya kesepakatan ulama tentang makruhnya mengusap kerikil dan yang lainnya di dalam salat. Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa fihi nadhar, penukilan kesepakatan ini perlu ada kritikan. Artinya sepakat makruh ini tidak bisa diterima. Karena memang ada yang berpendapat An-nahyu li tahrim, larangan di situ haram, bukan makruh. Termasuk Imam Syaukani rahimahullah juga pun juga demikian. Larangan itu dibawa kepada yakni haram. Sehingga kata beliau wa fihi nadhar, penukilan sepakat makruhnya ini perlu dilihat. Faqad hakal al-Khattabi fil ma'alim an Malik annahu lam yarabi ba'sa wa kana yaf'aluhu. Al-Imam Al-Khattabi membawakan di dalam kitab beliau Al-Ma'alim dari Malik. Berpendapat Imam Malik hal itu tidak mengapa. Dan Imam Malik pun melakukannya. Maka kata Imam Al-Khattabi, faka'anna lam yablughul khabar. Sepertinya belum sampai hadis ini kepada beliau. Sehingga Imam Malik menyatakan bolehnya. Wa afrata ba'du ahli dhahir. Dan lebih lagi berlebihan dalam hal ini ahli dhahir. Faqala, mereka mengatakan innahu haram. Idza zada ala wahidatin lidhahirin nahi. Hal itu haram kalau lebih dari sekali berdasarkan dohirnya nas, konteksnya hadis. Nah, Al-Hafidz menyatakan afrod, mereka berlebihan. Menunjukkan bahwasanya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau menguatkan bahwasanya larangan itu bukan bermakna haram tetapi bermakna makruh. Sehingga ikhwan jazakumullah, dalam hal ini ada tiga pendapat sampai kepada kita. Pendapat yang pertama adalah pendapat jumhur ulama, yakni makruh. Pendapat yang kedua adalah haram, seperti pendapat ahlu dhahir. Begitu juga Imam Syaukani, Imam As-Sunani. Ada yang berpendapat tidak mengapa, boleh. Tidak pula makruh, tidak pula haram, seperti Imam Malik. Yang rajih dalam hal ini adalah pendapat jumhur. Bahwasannya hukumnya adalah makruh. Yang memalingkan dari haramnya padahal asal. Sebagaimana kaidah al-aslu fin nahyi litahrim. Asalnya larangan itu kan menunjukkan haram. Maka yang memalingkan dari larangan itu bermakna haram pada hadis ini adalah bahwasanya Rasul alaihi salatu wasalam telah kita ketahui beliau di dalam salat juga melakukan gerakan bahkan lebih sekali dua kali gerakan di luar salat ketika itu dibutuhkan. Seperti Rasulullah SAW pernah sholat menggendong Umamah. Nah, cucu beliau. Digendong, kemudian ketika mau rukuk, sujud, beliau taruh. Ketika beliau mau berdiri, digendong lagi. Nah, Umamah bintu Zainab. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat beliau di atas mimbar ketika mau rukuk turunlah beliau ke tingkat yang pertama, ketika mau sujud turun lagi ke yakni lantai masjid. Gerakan di luar salat lebih sekali. Nah, bahkan hadis tadi mengatakan, wa in kunta labudda fa'ilan, kalau engkau mesti melakukannya, fawahidah, lakukan sekali. Artinya ketika hal tersebut dilakukan, maka tidaklah sampai berdosa. Namun yang afdol tentunya tidak melakukan yang demikian, menjalankan hadis ini karena lebih seorang khusyuk di dalam sholatnya. Adapun ta'lil yang lain yang disebutkan dalam hadis ini, selain itu terkait dengan khusyuk seseorang sampai untuk lebih konsentrasi, tidak perlu menyibukkan dengan hal-hal di luar sholat. Ada kotoran, ada kerikil di dahinya, atau ada kerikil di tempat sujudnya. Fa'innar rahmah tuwajihu, karena rahmat itu di hadapannya. Ini terangkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, sisi rahmatnya adalah ketika sholat dia sujud harus menanggung satu yang berat karena ada menempel kerikil atau di tempat sujudnya ada kerikil, maka yang demikian adalah ada mendatangkan sisi keutamaan mendapatkan rahmat yang lebih. Yakni dia menanggung masyakoh, rasa berat dalam rangka dia tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ta'lil yang syarah yang disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Yang lainnya memberikan penjelasan adalah sisi rahmatnya karena ketika dia tidak tersibukkan untuk bergerak mengusap debu atau kerikil atau butiran pasir, maka berarti dia semakin menjaga khusyuknya sehingga bertambah rahmat bagi dia. Ini beberapa pengertian yang terkait dengan fa'inar rahmah tuwajihu. Namun, ikhwan wa jazakumullah, dari sisi hadis, sebagaimana yang disebutkan, dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim tanpa penyebutan ta'lil. Tanpa penyebutan fa'innar rahmah tuwajihu. Dan melihat tambahan fa'innar rahmah tuwajihu, ini pada sanadnya ada Abul Ahwas. Dikenal seorang rawi yang majhul. Sehingga menjadikan tambahan tersebut lemah. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas hadis ini difahami oleh para ulama sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan hadis ini terkait yakni menjaga kekhusyuan. Sebagaimana disebutkan oleh Imam As-Sunani tadi, yakni lebih terjaganya khusyuk dan terhindarnya banyak gerakan di luar sholat. Menghindari banyaknya gerakan di luar sholat. Wallahu a'lam bishawab. Selesai pembahasan ini. Sehingga hukumnya makruh. Ketika hal itu dikerjakan di tengah-tengah dia mengerjakan sholat. Hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal iltifati fis shalah. Faqala huwa ihtilasun yahtalisu syaitan min salatil abdi. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang menoleh di waktu salat. Menoleh di waktu salat. Faqala, maka dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, huwa ihtilasun yahtalisu syaitan. Itu adalah curian. Ada yang nerjemahkannya, yakni copetan. Ihtilas diterangkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ihtilas itu yakni mencuri secara halus. Enggak terasa oleh orangnya. Nah, itu adalah curian yang dicuri oleh syaitan dari sholatnya seorang hamba. Rawahul Bukhari. Di dalam sahihnya nomor hadis 751. Sehingga makna ihtilasun yahtalisu syaitan min sholatil abdi diterangkan anna syaitan yastariku minal abdi fi sholatihi. Iltifat fiha. Syaitan mencuri dari sholatnya sehingga dia kemudian berpaling atau menoleh dalam sholat. Sehingga akan mengurangi kekhusyuan di dalam sholatnya. Disinilah hubungannya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab dorongan atau bab dorongan anjuran untuk khusyuk dalam sholat. Ternyata dalam hadis ini disebutkan hadis pun berusaha mencuri perhatian orang sholat. Sehingga di sini diambil faedah yang terangkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Bulughul Maram. Syaitan itu punya pengaruh dalam perbuatan manusia. Ketika dia bermunajat menghadapkan dirinya kepada Allah, hati maupun badannya, maka syaitan berusaha mencuri perhatian dia untuk mengurangi khusyuknya, untuk mengurangi munajatnya kepada Allah, sehingga dia menoleh. Maka kata Rasulullah SAW, huwa ihtilasun yahtalisu syaitan min sholatin abdi. Itu adalah curian yang dicuri oleh syaitan dari sholatnya seorang hamba. Kemudian beliau menyebutkan riwayat yang lain. Walid Tirmidzi an Anas. Dan dikeluarkan pula oleh Imam Tirmidzi dari hadis Anas. Wasahahu. Imam Tirmidzi mensahihkannya. Iyaka wa iltifat fis shalah fa innahu halakatun fa in kana la budda fa fit tatawwu. Tinggalkanlah oleh kalian menoleh, toleh-toleh di dalam salat, karena yang demikian halakah, kebinasaan. Kalau harus kamu lakukan tafis tatawu, maka dalam sholat tatawu, sholat sunnah. Namun hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi ini hadisnya adalah lemah. Dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi nomor hadis 589, walaupun beliau mensahihkan hadis tersebut. Maka satu faedah di dalam Sunan At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi terkadang menyebutkan tashih al-hadis, pensahihan hadis. Namun para ulama mengkategorikan Imam At-Tirmidzi di dalam masalah tashih mensahihkan hadis ini termasuk yakni golongan ulama-ulama yang mutasahilin, bermudah-mudahan, kurang ketat yakni pensyaratannya. Maka ketika kita mendapatkan hadis dalam Sunan At-Tirmidzi disahihkan oleh beliau, maka itu masih mahal nador, perlu diteliti. Nah, tidak langsung kita terbawa. Termasuk hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmidzi, padahal sebenarnya hadis ini adalah hadisnya lemah. Pada sanadnya ada rawi bernama Ali ibn Zaid ibn Jad'an, dan dia adalah rawi yang lemah. Rawi yang lemah. Ada sebab yang kedua, yaitu ada inqita, ada sanadnya yang terputus, yaitu Sa'id ibn Musayyab wa Anas. Sa'id ibn Musayyab itu tidaklah mendengar hadis dari Anas ibn Malik. Beliau siqah, bahkan tabi'in yang paling siqah diantaranya beliau. Namun beliau tidak meriwayatkan, tidak mendengar hadis dari Anas bin Malik. Sehingga hadisnya dihukumi inqita, terputus jalurnya. Ini yang membuat hadis ini menjadi sebab hadis ini adalah dihukumi lemah. Yang sahih adalah hadis yang ada pada kita yang pertama dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Tentang menoleh dalam sholat. Rasulullah SAW mengatakan itu adalah curian yang dicuri oleh syaitan dari sholatnya seorang hamba. Ikhwani fiddin rahimani rahmatullah. Pembahasan pertama dari hadis ini, hukum menoleh dalam sholat. Jumhur ulama berpendapat tentang makruhnya. Tentang makruhnya. Yang dimaksudkan ini adalah menoleh, yakni sebatas memutar lehernya. Noleh ini, noleh. Ya. Adapun kalau menolehnya itu seluruh badan, sehingga memalingkan dari arah kiblat, maka batal sholatnya. Maka batal sholatnya. Karena telah kita mengetahui, menghadap kiblat adalah termasuk rukun. Nah, syarat sholat. Termasuk syaratnya sholat. Sehingga ketika dia menoleh, yang dimaksudkan adalah sebatas memutar, menggerakkan lehernya. Ini yang dimaksudkan jumhur ulama adalah makruh. Ini adalah pendapat atau Sa'id ibn Jubair, Imam Malik, Al-Imam Al-Auza'i, Imam Ahmad, Ishaq ibn Rahuyah, ibn al-Mundir, dan yang lainnya. Al-Imam al-Hakim dan juga Ibn Hazm dari madhab Dohiriyah berpendapat haram dan batal sholatnya. Dan yang sahih, yang kuat adalah pendapat jumhur. Adalah hukumnya makruh. Karena ikhwan jazakumullah, ada pembahasan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didapati beliau iltifat indal hajah. Menoleh saat-saat dibutuhkan. Diterangkan oleh Al-Imam Rajab Al-Hambali, amal iltifat lima maslahati shalah. Adapun menoleh itu dalam rangka maslahah sholat. Ya, ada menoleh dalam rangka maslahah sholat. Seperti iltifatnya Abu Bakar As-Siddiq. Menolehnya Abu Bakar As-Siddiq. Lama shafiqan nasu khalfahu. Wa aksaru at-tafsiq. Ketika manusia di belakang beliau banyak yakni mengingatkan beliau, beliau iltifat menoleh. Karena hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah SAW bersabda, "Man nabahu syai'un fi salatihi falyusabbih, fa innahu idza sabbaha iltafit ilaih." Barang siapa yang dia diingatkan, dia mengingatkan sesuatu dalam salat bersama imam, maka bertasbih. Subhanallah. Nah, perhatikan, ketika diingatkan itu imam bingung, apa ya, gerakan apa ya? Nah, kadang begitu, berdiri, diucapkan lagi, subhanallah. Nah, duduk, tapi masih subhanallah. Apa ini yang keliru? Maka kata Rasulullah, idza sabbaha iltafit ilaih. Kalau diucapkan tasbih subhanallah, tengok belakang. Apa maksudnya? Oh, pada ya ini sujud. Jadi kurang satu kali sujudnya tadi mungkin. Nah, atau apa yang diinginkan oleh makmum, karena makmum itu yang posisinya yang benar waktu itu. Duduk salah, sujud salah. Oh, makmum pada berdiri. Tengok bilang, oh berdiri, oh berarti berdiri. Ya. Nah, karena ada sampai saya cerita berkali-kali tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Akhirnya salatnya bubar, diulang dari awal. Nah, ini berarti belum ngerti hadis ini. Tengok belakang, apa yang dimaukan makmum? Oh, berdiri. Ya udah, berdiri gitu. Kadang imam memang bingung, apa ini yang salah ini? Dan gitu. Kalau qiraah kan makmum yang kemudian mengingatkan qiraah. Nah, yang benar. Nah, ini gerakan, apa ini? Daripada lama-lama mikir, apalagi nanti inisiatif salah lagi, tengok. Oh, gitu. Ini lima maslahat salah. Untuk maslahat salat. Nah. Itu. Jangan kemudian imamnya putus asa. Wes, diulang. Salah terus. Demikian. Ini yang dilakukan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq. Pada tasbih, mereka perbanyak tasbih. Subhanallah, lagi subhanallah. Tengok ke belakang. Nah, ternyata Rasulullah SAW menyatakan demikian. Fa inna idza subbiha iltafit ilaih. Kalau diingatkan dengan tasbih, maka tengoklah. Ini lima sahih salah. Begitu juga pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menoleh kepada orang-orang yang salat di belakangnya kepada makmum. Yaitu kejadiannya sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Istaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sallaina wara'ahu. Rasulullah SAW pernah sakit, maka kami salat di belakang beliau. Wa huwa qa'idun, dalam keadaan Rasulullah SAW duduk ngimami karena beliau sakit. Wa Abu Bakrin yusmi'un nasa takbirahu, dan Abu Bakar memperdengarkan takbirnya Rasulullah SAW kepada makmum. Karena Rasulullah SAW sakit, suaranya pelan. Maka Abu Bakar yang istilahnya kalau bahasa kita Bilalnya ya, memperdengarkan takbirnya imam. Faltafata ilaina, waktu itu Rasulullah SAW menengok ke arah kami. Faro'ana kiaman, Rasulullah SAW melihat kami dalam keadaan berdiri. Fa'asara ilaina faqa'atna fasalaina bisolati ku'udan. Maka Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada kami. Ya, ini isyarat untuk duduk. Setelah ditengok pada berdiri. Isyarat untuk duduk. Kasih isyarat untuk duduk. Maka kami pun duduk sehingga kami sholat dengan sholatnya beliau, imamnya beliau dalam keadaan duduk semuanya. Nah, ini nanti kita akan bahas kaifiyatus sholat, tentang sholat jamaah. Bagaimana imam kalau sholatnya duduk. Di hadis ini memberikan faedah, Rasulullah SAW memerintahkan untuk duduk. Nah, awalnya para sahabat berdiri semuanya. Rasulullah SAW menengok, pada berdiri. Ini adalah lil hajah, dibutuhkan. Sehingga Rasulullah SAW pun menoleh. Juga ada riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Nomor hadis 916. Dan hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Rasulullah SAW pernah sholat subuh. Yang saat itu sebelumnya di malam hari, Rasulullah SAW memerintahkan untuk, saat itu adalah kondisi perang Hunain, Rasulullah SAW untuk memerintahkan sahabat memata-matai, yaitu musuh, bagaimana aktivitas pergerakan. Nah, musuh setiap kali beliau menanyakan apa ada berita dari mata-mata yang diutus oleh beliau, hingga datang sholat subuh waktu itu. Maka Rasulullah SAW sholat, disebutkan dalam riwayat ini, wahuwa yaltafid ila syi'bi. Beliau noleh ke lembah ketika sholat ke arah kemungkinan datangnya musuh. Nah, ketika sholat beliau menoleh ke lembah melihat ke lembah. Antisipasi kalau datangnya musuh. Di sini ketika itu sholat dibutuhkan lil maslahah. Ya nanti ada kaifiyah sholat tergabungnya dua perkara, yaitu sholat dengan jihad. Ini punya kekhususan sendiri. Ikhwan jazakumullah. Walaupun dari sisi khusyuk bisa dibilang yakni berkurang, tetapi karena ada lil maslahah. Bahkan nanti salat ketika saat genting, nah, ada cara-cara khusus sendiri yang insyaallah akan pembahasannya adalah kaifiyatus shalah. Tidak diberlakukannya seperti hadis Rasulullah SAW, cuilal imam liutama bih, imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Karena imam makmum nanti mengikuti sebagian dalam gerakannya imam. Nah, ada beberapa cara, nanti ada insyaallah. Termasuk ini, seorang imam untuk waspada, khawatirkan ada serangan musuh, maka kadang yaltafit menoleh ke arah yang diperkirakan itu datang musuh. Ini yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW yang dikeluarkan Imam Abu Daud. Dari beberapa kejadian ini menunjukkan bahwasannya iltifat ketika dalam sholat itu yang rajih adalah pendapatnya makruh. Bahkan ketika iltifat menoleh dalam sholat itu ketika itu dibutuhkan lil maslahah, maka tidaklah mengapa. Tidaklah mengapa, bahkan masru', bahkan disyariatkan. Lil hajah wal maslahah. Karena dibutuhkan dan adanya maslahah. Nah, termasuk yang diterangkan oleh para ulama, misalnya kita menoleh ketika kita dikagetkan sesuatu yang akan menjadikan kita tidak semakin khusyuk kalau kita tidak noleh. Tiba-tiba anak kita yang tadi ikut jerit di samping kita. Ada apa ini? Nah, kalau kita mengikuti pendapat haram, berarti dosa nanti kalau noleh. Biarin aja. Padahal anaknya disengat kala cengking atau ular misalnya. Nah, maka saat itu adalah karena anak kita di samping, toleh, ada ular. Maka saat itu kita boleh membunuhnya, ular itu kita bunuh. Sebagaimana yang telah kita lewat, termasuk gerakan-gerakan sholat yang itu lil hajah adalah masru' dituntunkan, termasuk membunuh, yakni ular, kala jengking. Ini pembahasan iltifat. Ikhwan jazakumullah. Namun kalau itu tidak ada kebutuhan, nah, yang memang tidak menjaga khusyuk, inilah yang dimakruhkan. Yang Rasulullah SAW menyatakan, itu adalah ihtilasun yahtalisu syaitan, curian dari curian syaitan. Dan dalam hadis ini Rasulullah SAW tidak menyuruh yaitu untuk mengulang sholatnya. Rasulullah SAW tidak mengatakan, kalau itu terjadi pada dirimu, maka ulangilah sholatmu. Tidak mengatakan demikian. Maka Rasulullah SAW sekedar menunjukkan itu adalah ikhtilas syaitan. Sebagaimana dalam hadis yang lain, syaitan kadang mengganggu pikiran orang yang sholat, dan Rasulullah SAW tidaklah memerintahkan mengulang sholatnya, bahkan ketika seorang lupa rekaatnya, maka untuk dia nanti di akhir menunaikan sujud sahwi, menunjukkan sholatnya tidak batal. Kita baca hadis berikutnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana ahadukum fis shalah fa innahu yunaji rabbahu fala yabsuqanna baina yadayhi wala an yaminihi walakin an shimalihi tahta qadamihi. Mutafaqun alaih. Wa fi riwayatin aw tahta qadamihi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang di antara kalian dalam salat, sesungguhnya dia yunaji rabbahu, bermunajat kepada Rabb-nya, menghadap dengan serius dan berkomunikasi dengan Allah. Itu munajat. Fala yabzuqanna baina yadayhi, maka janganlah dia meludah ke arah depannya, wala an yaminihi, dan jangan ke arah kanannya, walakin an shimalihi, namun hendaknya dia mengarah ke kirinya, tahta qadamihi, di bawah kakinya, kiri bawah kaki, kalau memang mau meludah. Muttafaqun alaih, dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari nomor hadis 1214. Imam Muslim nomor hadis 551. Wa fi riwayah, di dalam riwayat yang lain, ini adalah lafaz yang di Imam Bukhari. Au tahta qadamihi, atau dengan lafaz atau di bawah kakinya. Ini riwayat Imam Bukhari. Jangan ke arah depan, jangan ke arah kanan, tapi hendaknya di bawah kakinya. Digabungkan dengan hadis sebelumnya, yakni ke bawah, ke arah kiri. Ada beberapa pembahasan tentang hadis ini. Agak lumayan pembahasannya. Kita insya Allah lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Pembahasan hadis ini ada beberapa permasalahan. Untuk memberikan faedah, satu faedah yang dijelaskan tentang hadis ini, dari lafaz fala yabsuqanna baina yadayhi, jangan dia meludah ke depan, fihi tahrimul busaq ilal kiblah fis shalah, ini larangan meludah ke arah kiblat, karena ke depan itu arah kiblat ketika salat. Wa qad sabata 'inda Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wa ghairihima min hadis Hudzaifah, telah datang hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan yang lainnya dari hadis Hudzaifah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tafala tujahal kiblah jaa yaumal qiyamah wa tafluhu baina ainai. Siapa yang meludah ke arah kiblat, maka nanti datang pada hari kiamat, sementara ludah atau liurnya itu ada di antara kedua matanya. Dan hadis ini sahih. Wa ja'a min hadis Sa'ib Ibn Khallat anna rajulan amma qauman. Datang pula hadis Sa'ib Ibnu Khallat bahwasanya ada seseorang mengimami sebuah kaum dalam salat. Fabasaqa fil kiblah, maka dia meludah ke arah kiblat. Falamma faragha qala Rasulullah SAW, maka ketika dia selesai salatnya disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah SAW mengatakan la yusalli lakum, jangan dia salat mengimami kalian. Al hadis. Ada lafaz pada hadis tersebut, innaka adzaitallahu wa rasulah. karena dia menyakiti Allah dan Rasulnya. Ini dikeluarkan Imam Abu Daud, Imam Ahmad, dan hadisnya adalah hasan li ghairi. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dari hadis-hadis ini tadi, hadza ta'lil yadullu ala annal busaq fil kiblah haramun sawa'an kana fil masjid amla wala siyama minal musalli. Ilah yang disebutkan ini menunjukkan bahwasannya meludah ke arah kiblat itu haram, baik dia di masjid atau di luar masjid, terlebih-lebih ketika dia sholat. Nah, kaitannya dengan sholat, khususnya adalah bab khusyuk, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ini sekedar kita sebutkan dulu dan adab untuk kita menjaga ini. Kalau kita meludah, ya ini untuk tidak ke arah kiblat. Tidak pula ke arah kanan. Namun ke arah kiri. Kalau ke arah kiri malah ke kiblat. Ya, berarti ke depan. Nah, boleh ke depan, yaitu berarti enggak ke arah kiblat. Kalau sholat kan enggak boleh ke depan karena menghadap ke kiblat. Wallahu a'lam bishawab. Nanti insya Allah kita jelaskan rincian hadis ini karena agak sedikit panjang. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.